توبة إلى الله وتقربا إليه والابتغاء مرضات الله بشفاعة رسول الله يا تعالى تعالى من أفعل بذلك مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا ومعارفنا في هذا الكتاب ومن سبقه في هذه الفراسة سابقا ولاحقا من العلماء الأعلام ونحضر أرواحهم طهرا بإذنهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم إن الله يرضى علينا أننا بلدنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم وأن الله يغفر ملتنا في دنيتهم وعملنا في عمل بحرنا فكيف إن الله يغفر ذنوبنا ويشفع ذنوبنا ويصرح دنياويا واخراويا والرحمه بقلوبنا عبدنا وانت رابنا جامع خيرات الدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه وعدك ما استطعت

kumpul ambek wong akeh supaya wong sing kula kali panjenengan kumpul niku wau mboten ambu keringet cekne ambu seger tidak menyusahkan orang lain, maka tidak menyusahkan orang lain membuat tiang lintuh niku seneng niku adalah sunnah. Keranten sunnah itu diperoleh dengan mandi, maka mandi pun ikut sunnah. Niki dikategorikan dalam kaidah fikhiyah dotor usulul fikh. Gini ku termasuk al-furu kal maqasid. Dan nomor siji sunai wong atus ngoten motasmiyatun moco bismillah. Krono kula kali panjenengan niku lek nek adus ana ngene jero jeding, maka nglapatno banterno bacaan-bacaan asma Allah dalam jeding niku wau panggenan sing kotor tidak boleh kurang baik, maka membaca bismillah niki wau cukup ana jerone ati. Umpama dilapatno ya gak dosa tapi kurang sopan. Sing nomor loro wa izalatu qadrin qad wa izalatu qadarin. Ngilangi kotor-kotoran. Summa wudhuun mongko kari-kari wudhu. Wa takhlilun lan nyelan-nyelani barang-barang selempitan. Sing dimaksud takhlil niki selempitan-selempitan yang terdapat sing wonten gene tangan ambik sikil. Nah, niki jenenge takhlil selempitan-selempitan sing ana gene tangan ambik sikil driji niki lho. Niku jenenge takhlil. Wa ta'ahudu hudunin lan memperhatikan neliti hudunin lempitan-lempitane kulit lek ne wong ilmu lungkunge ten sampe ngelempit nggih ya. Saleh wong kuru apane sing dilempit? Wong kulite gandeng ambek belunge nggih ya, ngoten. Wa mukun lan wa ta'ahudu mungkin merhatekno pucuke utawa niki lho pucuke mata mripat. Lekne pucuke mripat sing gandeng ambek napa irung bolongan sing cedekne lho pojokane mripat sing gandeng irung niku istilah bahasae mukun. Lekne sing pucuke mripat jeglongan sing ana pinggir jejer ambek napa pelipis niki jenenge lihadun. Kenapa dilihat? Lihat itu artine penglirian. Lho, bekne ana ketek-keteke ngeten iki kudu diperhatekno. Wadalkun lan ngosoki awak. Watayamunun lan nyiram banyu bagian kanan dhisik. Watawajjuhun lan lekne iso adus niku meskipun ana ngene jeding madhep lil kiblati madhep kiblat. Watarku isti'anatin lan adus niku gak njaluk didusi. Ya adus dhewe. Tarku isti'anatin niku ninggal njaluk tolong. Njaluk adus dhewe gak njaluk didusi ngoten. Ya. Ya lare cilik ya. Tapi umpama jenengan adus bareng ambek bocah ya gak apa-apa wong Kanjeng Nabi tahu ngoten ya. Nabi niku tahu ding berbareng tapi ojo tuwo-tuwo cuma ninggal napa nerapno sunah ngoten tok ya. Kanjeng Nabi biyen tahu adus bareng. Nah, sakniki aku tak adus bareng ambek kon. Apa iki porno? Tidak. Tidak, sing penting kula kali panjenengan menjaga ngoten ae aja udo blejet ana jeding ditutupi ya ngoten nah sing sopan krana iki adalah ajarane Rasulullah. Dadi kon kok tak siram aku siramen, kok kon tak sabuni aku sabunono. Ndak ada apa-apa. Ini sunnah. Ya. Umpama sampean gawe kolam ana ngene enggak apa-apa. Sing penting praktekno apa semangat kita itu bukan semangat ningali napa selebriti ningali film boten. Apa sih sing tahu dilakukan Kanjeng Nabi dilakoni. Ternyata sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku bisa memuaskan selera kula kali panjenengan. Anggapane wong lak ngeten ah. Wong Islam, kiai, santri, wis agama tok ibadah tok, gak iso asik. Lah ya apa kon? Nggih. Sing dadekno asik, sing dadekno seneng niku Gusti Allah. Lek kula kali sampean ibadah menjalankan kehidupan ini sesuai dengan ajaran Allah, maka kepuasan, keharmonisan, kebahagiaan semuanya itu akan digerojok to ambek Gusti Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Wong sing iman ngono, atine kepingin seneng, uripe kepingin hebat, iku bidzikrillah dengan menjalankan ajaran-ajarane Gusti Allah. Gusti Allah ngajarno liwat Gusti Kanjeng Nabi dalam kesehari-hariannya. Ya. Fi sabbin, dan kita itu sunnah atus niku wau ninggal jaluk tolong, jaluk ditusi fi sabbin ing dalem oleh ngesok banyu. Berikutnya wasyahadatani lek wis mari atus metu teko cedhing nggih disunnahno maca syahadat dungane wudu. Wa taslisun lan dalam nyirami awak niku wau sunnahe digrojok ping telu. Ya. Umpama kula kali sampean sak timba iku mangke cukupi awak ya telung timba. Lekne sak cebuk cukup ya telung cebuk ngoten mawon. Ya. Wawilaun lan nuli-nuli artinya tiga kali niku berturut-turut sret wis mari nyeduk maneh sret mari ngoten ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kebiasaan kula kali panjenengan nek kula lho duka maneh lek sampean ya kula kali sampean umpama adus katakan kate Jumatan ya biasane niku adus yo bismillah mari ngono niat adus. Mari ngono sabunan. Tak ngoten nggih ya. Lah, lek nurut ajaran Gusti Kanjeng Nabi niki sing api. Nika wau lak dikengken ngeten ah, nomor 1 kokon maca bismillah. Mari ngono ngosok-ngosoki dhisik. Lah ngoten nah. Lah, lek umpama niki dibalik ya napa? Dadi pertama kula kali sampean mbok niku wau adus jenabat. Bu adus biasa, bu adus katene nekani Jumatan, bu adus napa mawon. Bismillah. Mantun ngoten digrojok awak. Nggih. Yeah. Krana apa? Aku adus niki ada niatan, wis azam rencana katene adus jenabat umpama. Katene adus nekani Jumat umpama. Wis mari bismillah, mari ngono digrojok. Mari ngene yen apa? Sabunan. Nggih. Ya. Lah niki termasuk sunahe Bu. Sunahe adus sabunan kuwabe wis bersih, wis mari dipersen-perseni kuwabe ngeten. Lah pun mantun nah, termasuk njalari selempitan-selempitan kabeh baru kula kali sampean ngrojok sret. Nggih. Ya. Niat ingsun adus jenabat. Kacek ngoten tok niate dideleh ngarep ambek niate dideleh sak marine sabu sabunan. Iku api andi apian sing dideleh nika wau dideleh tengah tengah. Krana apa? Sunah-sunah ngoso imang adalah sebelum niat mandi, sebelum niat adus ngoten. pahala yang kita terima atau teori utawa praktek yang kita laksanakan lebih dekat dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lekne ibadah kula kali sampean setitik tapi nyedeki nanggene apa sing dipraktekno Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku satu tanda kula kali sampean dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kul in kuntum tuhibbunallah waran Nabi Muhammad lek pancen kon uripmu demen teman-teman seneng nang ngene Gusti Allah. Kepingin urip iku mang oleh pertolongan Gusti Allah. Kepingin kon iku mang diopeni ditengen Nabi Gusti Allah. Fattabiuni. Langkah sak langkah sak iso-isoe urip niku niru uripe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dadi ngosok-ngosoki barang selempitane nisor barang niki. Nggih niku wau, waktu sabunan niku wau. Durung niat dus mari wis kabeh karinggiratane ya lho ya. Wis mari atus baru diniati. Niat atus nekani Jumat. Telisan. Wudune. Wudune lekne saged niku wau krana ada sini wudu. Wudu niku sunahe sebelum sebelum niat atus. Iya. Sebelum niat atus. Dadi mari napa? Mari astagfirullahalazim. Mari niat bismillah, mari ngono wudu dhisik. Iya. Wudu kaya wudu biasa niku, Bun. Mantun sret, kaya gak enak ngoten. Wis saiku aturane Gusti Kanjeng Nabi. Kulo kali sampean gak enak iku krana kurang biasa. Lek iki ta itu meroba, aku iki biasane wudu kari. Tibane ngaji ku Kanjeng Nabi lek nglakoni wudu dhisik, se tak cobae, tak wudu dhisik. Niru aku gak krana. Krana gak enak nafsuku sing biasane wudu dhisik tak delek, tak genti kaya Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah, itu adalah satu perubahan ibadah yang bagus. Iya. Wudu marungono digambyor kosok disabuni dan lain sebagainya. Mantun ngoten kira sret ngoten. Mungkin wudu mana? Mboten usah. Iya. Lalek pada waktu kula kali panjenengan niku wau ngosoki mari wudu ya. Mari ngono sabunan. Ternyata sabunan niku wau ngutik perkara sing batalno. Kaya sakniki kesenggol. Kesenggol helm ini ku wau. Ya, ambil dikudang-kudang ini ngerti lho. Ya Allah, aku bang muda lho duwe. Mari ngono dikira. Bis, mari ngosoki kabeh. Terus digambyor. Niat ingsun adus ngilangi hadas gede. Kudu mana? Nurut kaul utawa pendapati ulama di ashabu sabi'i wudu'e wis katut singget. Gede ngoten lho ya gak usah wudu maneh. Lah nek sik kurang sek ya wudu maneh gak apa-apa. Umpama gak wudu cukup lek nek sik mamang wudu maneh wong banyu gak tuku. Sing penting oleh ibadah niki wau niru dijenjengna Nabi. Masya Allah bareng kula kali sampean adus ngene iki mangsuri diaturno nang kene ambek malaikat. Malaikat niki wa tariyo wau kate Jumatan adus kaya ngene. Wah, tariyo. Biasane gak kaya ngene mali kaya ngene. Kapan kon matur nang kene aku ya ngoten. Sik Kanjeng Nabi kula sik kerasan ana ngene donya ya wis ngoten ya. Ya, pun kesusu mati ya. Ya, sing penting donga dinunga, muga-muga kula kali sampean oleh tambahan ilmu sing manfaat. Lek nek krungu barang sing apik ngeten kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah iso nglakoni kelawang gampang. Wa makrudatuhu utawi pira-pira kemakruane adus. Ya. Adus oleh sunnah utawa adus wajib ana perkara kelakuan sing dadi senengi. Nomor 1, israfun fil ma'i, berlebihan dalam penggunaan air. Meskipun iku banyu-banyune dhewe gak tuku, tapi iku adalah amanat teko Gusti Allah. Ya. Watarku wudu'in makrumane adus tapi gak wudu. Wudu sing pundi? Gini kok wau wudu niku dalam hal ini adalah sunnah. Ya. Baik niku wudu disi sak durunge adus utawa wudu sing diletakkan setelah adus. Lek gak wudu plus adus kok sah tapi makruh. Garai sak mamang dan lain sebagainya. Wamat madotin lan ninggal kemu wasin sakin dan nyesep banyu irung. Nah, sunnah sunnah wudhu niko wau lek ditinggal tadi makro. Sampai di sini pembahasan masalah adus sudah selesai. Ganti babu fadli sholatil maktubati tak mungkin melebeti masuk pada bab keutamaan faidah sholat yang kula kali sampean diwajibkan ditugaskan untuk melakukan 5 kali sehari sebagai terapi kebutuhan hidup kula kali panjenengan kangge njaga kesehatan jasmani dan rohani. Ya, sholat nih. Sholat itu kalau toh kita diteliti ambil ilmu kesehatan wong sing ahli psikoterapi, maka itu banyak faedahnya. Asal dilakukan dengan betul-betul. Ya, takbir sampai nangkat sesuai dengan ajaran Rasulullah. Angkat sampai dukur. Ya, ojo dukur-dukur, ojo dendek. Ya, tapi roh pokoknya tangan niki mang, jempolan niki mang, kenceng ambil kuping. Kuping ngundi, ya mulai antil-antil itu ndukure, wis pokoknya sekitar kuping wis. Pas bolongane apa pas nisori, pas pokoknya kencenge kuping ngono ae wis. Ya. Lek iso tangane iku mang epe-epe ini iki jero niki adepno nang ngene iki blas. Ngeten Allahu Akbar. Ya. Itu terapi niku. Apa faedahe kula kali sampean mboten semerap. Lakukan sedemikian rupa, mungkin kula kali sampean semerap piyambak. Ya. Kata wonten tiyang niku mendadak dosen IAIN Surabaya. Piambek niku susah, polahe napa sik enom rambuté niku wae putih. Ya. Putih gak payu rapi, tapi kulite ngarep iki sik kenceng ketok ya. Lek wis keriput lak tuwek ah, ya. Akhire piambek mboten berusaha napa? Berusaha kepingin istiqomah salat bengi ngoten to. Ya. Pengin niku cek nek gak ngantuk adus. Baik niku adus sunnah utawa pokoke tangi langsung adus. Ya. Kuasane Gusti Allah tiyang niku wau diberi faedah daripada adus bengi niku wau, ya. Kula mboten ngenken sampean adus bengi kum-kum lho mboten ya. Mboten ya. Faedah niku wau piyambake gelem salat bengi dadakno rambut niki berubah. Mboten bodol. Tapi sing putih wau dadakno ireng. Lih, tekan iki kon, tuku sampo dendi gak ngerti aku. Nah, niki di antara faedah-faedahe. Lah lek kok dijamin kabeh ngono, lah kabeh ya, di antarae ngoten to. Mengembalikan sesuatu yang sudah tidak berharga, ya. As-salatul maktubati salat-salat yang difardukan. Dasari Gusti Allah kula kali sampean dikengken salat niku wau sebagaimana wonten dawuhipun Gusti Allah innas salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ayat niki sesuai dengan kesepakatan ulama seluruh dunia mulai zaman biyen sampai terakhir berdasarkan pituduh saking Gusti Kanjeng Nabi adalah dasar perintah Gusti Allah untuk kita niku ngelaksanakan sholat 5 waktu. Inna sholata sak temene sholat kanat ono apa sholat. Sholat itu alal mu'minina. Bagi kanggene wong sing iman kitaban. Merupakan satu tugas. Satu kebutuhan. Ai mafrudon tegese kitaban itu mafrudon. Yang diwajibkan. Ya. Merupakan kebutuhan pokok. Krono menungso iku mang lek nek gak dipaksakan, tidak membiasakan, gak ngerti. Padha ambek arek cilik. Arek cilik niku wau lek nek gak dipaksa kongkon mangan jajan tok ae. Meskipun sedina iku mang jajan entek jajan 50.000 100.000, lek nek durung mangan sego kanggene wong Jawa jarine dokter belum bisa memenuhi kebutuhan awak. Lah ngoten ah ya. Lah kula kali sampean nggih ngoten. Kula kali sampean iki urip kaya arek bayi sebabe dikelabui, disetir ambek nafsu. Sedangkan nafsu itu miturut sahibul burdah wan nafsu katibli. Nafsu ngono padha ambek arek cilik intuh milhu lek kon jar-jarno kon turuti ae sabba ala hubul al habba ala kubir radhi sampe tuwek sik tetep seneng nyusu seneng diladeni gak iso mandi riya ngoten lah kula kali sampean nggih ngoten lek gak dikeki weruh kon niki mang sembayang yo apa yo cara memecahkan persoalan problematika yang kita hadapi. Saniki aku mari nyambut gawe metu. Dadakan ana embong kepethuk wong sing kaya ngene, padahal aku mah gak nyalahi. Lho, cara melapor niku yo napa? Carane yo kudu sembayang. Sembayang wis. Kon niku sembayang jarine Gusti Kanjeng Nabi, idza qoma ahadukum yusolli. Lekon iku tandang utawa mulai sembahyang fa innahu yunaji rabbah. Yakini lo perasaanmu iku mang gawin perasaan kon iku mang nalikane iku omong-omongan utawa wadul nanggene Gusti Allah. Iya. Yeah. Kula kali sampean iku lho masyaallah. Gusti Allah niku loman. Oleh agunge Gusti Allah niku wau kados ngoten. Kula kali sampean cuma wuduk, pakaian nutupi aurat ana ndiae kula kali sampean muni, Allahu Akbar. Gusti Allah wis ngadep ana ngarep kula kali sampean. Ula apa mut? Kon niku mang celuk-celuk aku. Aku ana ngene ngarepmu. Padahal sebelum sholat niku kula kali sampean wis ngece nang ngene Gusti Allah. Merasa kita itu bisa, merasa ngeten, ngerasa ngeten. Begitu kula kali sampean ngeplek wis gak iso apa-apa sembahyang. Wudu madhep nang Gusti Allah. Allahu Akbar. Padha iki kula kali sampean lek wis sumpek golek dukun nang eyang subur. Iya. Begitu nang ngene kono. Mbah, masyaallah, Mbah. Sumpah kula, Mbah. Mboten enten sing sakit kecuali panjenengan, Mbah. Iya, iya, iya, apa? Ngoten modele ya. Lek wis kepethuk sing digandrungi kaya yang subur. Ketok tok niki lho, wis kaya dibuka apa maneh? Ula apa kon rene pancen kon tak arep-arep belum rasane. Kadang-kadang ya niku wis ketok tok mule pisan. Beres semua masalah. Niku adalah contoh cara dari Gusti Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wong sing sandonya iki sing kono hebat. Hebat iku gak ana apa-apane. Kabeh iku pitulunge Gusti Allah. Kula kali sampean iki lho, menggadami problematika seberat apapun. Niku Gusti Allah ngladeni kula kali sampean. Metuki gampang. Gak usah gawa gula. Gak usah golek rokok di Samsu. Ares garep ya. Mboten usah. Cuma Allahu Akbar. sabar, beres sudah. Ya. Lho lek wis kon didep nang ngene Gusti Allah, kon iku mang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kula mriki Gusti, kula niki cuma njaluk. Krana mboten enten sing saged nulungi cuma sampean. Oh iya. Apa sing kon njaluk, Mut? Ihdinas siratal mustaqim. Kula niki kepingin urip enak. Koyok tiang niko lo, cuma kaji woco, kaji woco. Kulo koyok kaji Atib, ya. Kulo koyok niko bujuni papat. Kulo kaji woco ngonte. Kulo niki Gusti matur teng sampean urip niki sampean enak no. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kados uripe tiang-tiang sing enak niku lho, sing enak tapi sing sampean gawe nikmat. Wong e sugih tapi sopan, pejabat tapi tidak membuat satu napa? Satu jarak nang rakyat dekat. Ngoten iki lho ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Boten uripi tiang-tiang sing sugi tapi oleh garong. Iya. Boten tiang-tiang sing pangkat tapi sombong. Mungkin pungkasane nanggene neraka. Ya wis, ngaten ta jare Gusti Allah. Kula kali sampean diwuruhi niku tok. Enak pisan. Krana kula kali sampean boten biasa ngoten, maka kita ban diwajibkan. Diharuskan untuk melakukan sholat. Ngoten. Lekne sholat itu kita lakukan sebagaimana ajaran Rasulullah maukutan, tapi ada waktu-waktu ditentukan. Sing nentokno nggih Gusti Allah, Gusti Allah niku wau ngirim utusan yang tidak pernah goro, sing boten katene khianat, rupane malah ekat nanggene Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing pundi sifat-sifat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad niki ngomong sak ngomong, ngecap sak kecap, nglakoni lakah sak langkae kumang duduk krana karepe dhewe. Tapi kabeh iku adalah tuntunane Gusti Allah. Lek Gusti Allah gawe tuntunan iku bukan karena kebutuhan Allah, tapi niku Gusti Allah ngerti tentang mesin kula kali sampean. Mesin awak kula kali sampean iki ngerti, terus mesin kula kali sampean iki digawe nang ndi Gusti Allah niki ngerti. Kon tak kei kendaraan rupa awak. Awakmu iki kon gawe mlaku mrene. Beban hidupnya kayak begini. Beban kula kali sampean pikiran. Pikiran. Boten kula ngangkat ngeten boten. Sampeyan tinggali tiang-tiang lek wis tuwa-tuwa niku. Onder dile banyak yang rusak, mari ngono ketoke gak apa-apa, tapi delok sing dipikir anak. Delok. Kula apa Pak mikir anak, wong anak wis gedhe. Iya gak tak pikir. Tapi liwat terus ngeten. Begitu ono anak kok ngabotno nang ngene pikirane, langsung jenenge lambung kenek, langsung asam urate tinggi, langsung darah sisi darahe munggah dan lain sebagainya. Gusti Allah ngerti nang ngene kendaraan nurupane awakmu iki, bebane yo ngerti, kon gawe nang ndi yo ngerti, cara merawatnya supaya gak rusak. Ngene iku wau kudu sembah sembahyang. Ya. Sembahyang. Masya Allah sembahyang. Wong lek sembahyang iku mang gak kira sombong. Lek nih betul-betul sembahyang. Delonta di antara salat niku ada sujud. Sujud niku ngene iku beban pikiran sing ana ngene-ngene sing biasa wong sombong-sombong niku wau didele ana ngene isor. Ngeplek pisan. Lek kula kali sampean napa mencoba dolai faedah-faedahe kehidupan apa? Salat niku insyaallah semua problematika yang ada di dunia niki tentas kabeh. Ana napa? Kanjeng Nabi gak goro. Kanjeng Nabi niku dawuh. Diceritakno ambek para sahabat, idza hasabahu amrun. Lek Kanjeng Nabi niku ketekan satu masalah. Masalah iku mang sing berat. Koyok-koyok Kanjeng Nabi diserbu musuh. Bagaimana caranya? Sholat. Amarahu Bilal. Dia itu mengutus pada Bilal. Arihna bis sholat. Bilal. Ringano. Bebanku iki jukun. Ayo sembahyang. Loh. Kanjeng Nabi ini kumuru ingotan. Lek wis mari sembahyang. Ya mari wisan. Wong kon wis mari ngat padul nang Gusti Allah. Beres. Iya. Ojo Gusti Allah iku dil kan boro. Gusti kula njaluk ngeten saniki sampean turuti. Terus ya apa? Mene kula waramane awas kon. Kumat maneh kon. Ngoten ya. Kole takai saiki kumat maneh. Mene kon dadi sombong. Kumat maneh, sombong maneh. Ngono iku gak. Karena apa? Sing tak karepno kon sembayang iku dadi wong sing sopan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna. Kaulane Gusti Allah itu kalau toh berjalan di atas bumi mengarungi kehidupan ini, dia itu sederhana. Muka-muka kula kali sampean termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang didekatkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilat ya ulama. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna aina tauba tausili kulla hauba wastur lanal aurati wa aminir rawati wa wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba au jiratin au sohba wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wajuda manna لا باكتساب منا فضلا وجود منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه التحبي وآله وصحبه إداد تزدي صحبي والحمد لله في البدء